Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu. Ini tambahan yang penting dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yaitu wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair bahwa wahai Maryam, akhlisi. Wahai Maryam, beribadahlah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna dari makna qunut adalah wahai Maryam, beribadahlah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-45. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Maryam alaihissalam berkata, ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perantara Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kabar gembira dari malaikat kepada Maryam, bahwa akan diberikan untuk Maryam anak lelaki yang agung, yang mempunyai kedudukan yang besar dan berpengaruh. Dan agungnya dilihat dari sisi anak tersebut diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, dengan kalimat Allah yaitu kun. Jadi kunnya yang merupakan kalimat Allah. Dan ini adalah kun merupakan tafsir dari firman Allah surat Ali Imran ayat 39. Musaddiqan bikalimatillah. Itu mempercayai dengan kalimat Allah. Dan nama dari anak tersebut adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dan ini yang akan terkenal nanti di dunia, Al-Masih. Nama ini yang akan terkenal nantinya di dunia. Dan akan dikenal oleh kaum beriman. Sebagian ulama salaf mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam dikatakan Al-Masih karena saking banyaknya perjalanan beliau berjalan. Dikatakan pula Al-Masih yaitu kaki beliau rata. Tidak ada perut kakinya. Dikatakan pula dalam tafsir Ibn Katsir bahwa Al-Masih karena kaki beliau rata. Tidak ada perut kakinya. Dan Isa dikatakan dalam tafsir Fathul Qadir, Isa dari kata Arab. Isa itu dari kata Arab. Dari Asa Ya'usu. Asa Ya'usu. Yang artinya menjadi pemimpin. Yang artinya menjadi pemimpin. Sedangkan nama beliau di Injil adalah Yeshua. Yeshua. Nama beliau di Injil adalah Yeshua. Kemudian ketika Allah berkata Isa bin Maryam. Afwan. Yang lainnya lagi, kenapa dinamai Al-Masih? Makna yang ketiga adalah karena kana idza masaha ahadan min dzawil ahad bari'a bi idznillah. Kalau seandainya beliau mengusap orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta misalkan, orang-orang yang cacat, maka niscaya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa bin Maryam dinasabkan kepada ibunya karena tidak mempunyai bapak. Dan seperti yang saya katakan tadi, Isa diambil dari bahasa Arab Asa Ya'usu Idza Sasahu, yaitu seorang yang memimpin, seorang yang membuat siasat, itu pemimpin maksudnya. Dan nama Isa di dalam Injil Yeshua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Isa bin Maryam, ini peringatan bahwa beliau akan dilahirkan tanpa bapak, maka dinasabkan kepada ibunya. Tanpa bapak dinasabkan kepada ibunya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman wajihan fid dunya wal akhirah. Wajih artinya yaitu kuat dan terjaga. Kuat dan terjaga. karena beliau mempunyai kenabian. Sedangkan yang dimaksud dengan kuat dan terjaga di akhirat adalah beliau mempunyai syafaat dan kedudukan yang tinggi. Dan kedudukan yang tinggi. Wa minal muqarrabin, maksudnya adalah dan termasuk hamba-hamba yang dekat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah berfirman, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Maksudnya berbicara di sini adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Tatkala masih kecil, sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai permulaan bahwa nanti besarnya anak ini akan menjadi anak yang terkenal dan dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan buayan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat tidur untuk seorang anak kecil tatkala dia menyusui. Tempat tidur untuk seorang anak kecil tatkala dia menyusui. Dan yang dimaksud dengan kahlan di sini terjemahkan ketika sudah dewasa, karena Allah berfirman wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Kahlan adalah seorang yang umurnya sudah melewati masa muda tetapi belum tua. Melewati masa muda tetapi belum tua. Sekali lagi yang dimaksud bahwa Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan mereka dalam keadaan masih kecil. Dan itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa minas salihin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Yaitu maksudnya Nabi Isa alaihissalam termasuk di antara orang-orang yang saleh, baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Jadi beliau itu mempunyai ilmu yang baik dan juga amal yang baik. Ini yang dimaksud dengan wa minas salihin. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwa ada bayi-bayi yang berbicara tatkala masih dalam buaian. Di antara hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lam yatakallam fil mahdi illa thalasah. Tidak ada yang berbicara tatkala masih di dalam buaian kecuali tiga bayi. Isa wasabiyu kana fi zamani Jurayj wasabiyun akhar. Yang pertama Isa, yang kedua bayi yang terdapat di zaman atau pada kisah Jurayj. Pada kisah Jurayj. Dan yang ketiga yaitu bayi yang lain. Kisah bayi yang pada zaman Jurayj. Siapa tahu kisahnya? Kisah bayi yang ada pada Jurayj. Kisah Jurayj ini masyhur di tengah kaum muslimin. Jurayj namanya. Yaitu ahli ibadah tapi tidak bakti orang tua. Ahli ibadah, sholat di mihrabnya tapi tidak berbakti kepada orang tua. Maka orang tuanya kesal dan orang tuanya mendoakan keburukan untuk Juraij. Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai melihat wajah-wajah wanita pekerja seks komersial. Akhirnya terkabul doanya ibunya Juraij. Ini saking kesalnya ibunya Juraij kepada Juraij. Caranya bagaimana? Ada seorang wanita di desa tersebut sebagai pekerja seks komersial. Maka wanita ini mendengar orang-orang memuji Juraij dengan ibadahnya. Bahkan tidak akan ada yang bisa mengganggunya untuk beribadah kepada Allah. Sampai ibunya saja kalah. Maka sang wanita pekerja seks komersial ini mengatakan, aku akan bisa menggodanya dari ibadahnya. Datanglah si perempuan ini ke tempat ibadahnya Juraij, ingin mengajaknya berzina. Dan sudah diketahui Juraij lebih kuat dibandingkan diajakkan untuk berzina. Akhirnya pulanglah wanita tersebut. Ternyata setelah pulang, wanita tersebut bergaul dengan seorang penggembala kambing. Penggembala kambing tersebut menggauli si wanita ini sampai hamil. Orang-orang kampung mengiranya yang menghamili adalah Juraij. Maka akhirnya Juraij mengatakan, tunggu sebentar, aku akan sholat 2 rakaat. Sholatlah Juraij. Setelah sholat, ditanya perempuan tersebut anaknya. Anak perempuan tersebut ditanya, man waliduk? Siapa bapakmu? Maka sang anak yang masih dalam buaian berkata, ra'il ghanam, yaitu penggembala kambing. Inilah yang disebut dengan bayi yang ada pada kisah Juraij, yang bisa berbicara tatkala masih dalam buaian. Di sini disebutkan dalam hadis, dan bayi yang ketiga, yang lain tidak disebutkan siapa orangnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, bagaimana aku bisa memiliki anak? Aku bukan seorang yang menikah. Aku juga tidak mempunyai tekad untuk menikah. Dan aku juga bukan wanita yang buruk. Bukan wanita pekerja seks komersial. Di sini terdapat pelajaran menarik, terutama bagi para perempuan, bahwa salah satu sebab yang menjadikan Maryam alaihissalam menjadi mulia adalah beliau sangat menjaga kesucian. Sangat menjaga kesucian. Tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Lam yamsasni bashar. Bashar kata nakirah. Kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Menunjukkan kepada keumuman. Siapa lelaki pun tidak pernah aku sentuh. Seorang pun. Lalu Allah menjawab, kadzalika yubayyinullah ayat, kadzalika yakhluqullah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Ini adalah sebuah perintah dari Allah dan perkara dari Allah, takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. yakhluqu ma yasha. Allah akan menciptakan apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kisah Zakaria alaihissalam, yang mana Nabi Zakaria alaihissalam, Allah menciptakan untuk Nabi Zakaria Yahya dengan keadaan yang mustahil. Pada waktu itu seorang manusia mempunyai anak, istrinya mandul dan suaminya seorang yang tua renta. Tetapi ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah. Dan kata-kata apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya kun, jadilah. Ini katanya, ya, ini kalimatnya kun gitu. Maka jadilah. Nah, fayakun, fayakun ini bukan kalimatnya, cuma dia kabar. Kalau sudah ada kun, maka menjadi fayakun. Jadi kalimatnya cuma kun. Yang Allah katakan kepada perut Maryam, kun. Bukan kun fayakun. Ya, tetapi apa? Kun saja. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kun fayakun, kata-kata fayakun, terjadi, maka jadilah ia, maka jadilah ia ini adalah maksudnya tidak akan terlambat sedikit pun. Bal yujadu uqayba al-amru bila muhlah, bahkan terjadi setelah perintah tanpa ada masa tenggang. Jadi kun fayakun, langsung jadi tanpa nunggu dulu, enggak ya, tanpa meneliti dulu, tidak. Ini persis seperti firman Allah dalam surat Luqman ayat 50. Allah berfirman, wa ma amruna illa wahidah kalamhil basar, perintah kami cuma sekali, itu seperti kilatan, sekilat mata memandang, secepat mata memandang. Jadi cek, langsung ada. Tidak perlu berkali-kali Allah mengatakan kun, kun, kun, enggak. Sekali dan jadi, jadinya pun langsung. Sekali, jadi, dan jadinya langsung. Itu makna dari kun fayakun. Ya. Sekali dan jadinya pun langsung. Di perkataan menarik ini, fala yata'akhkhar syai'an, tidak ada tertinggal sedikit pun atau terlambat. Bal yujadu uqaybal amru bila muhlah, bahkan ada setelah perintah langsung tanpa ada batas, tanpa ada masa. Kun fayakun. Dan ini tidak ada yang mencipta seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan karena masih berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kita lanjutkan ayatnya selanjutnya. Atau cukup? Kita lanjutkan saja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Yang artinya, dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku sejak lahirnya, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumahmu. Sungguhnya, pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Rabbmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini kita bahas tafsirannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi kita belum membaca tafsiran dari As-Sa'dinya ya. Keasikan baca tafsir Imam Nukasir. Kita baca tafsiran dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, فَأَنْتَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس وإنما الله نبأك بها. Maka engkau wahai Rasul tidak hadir saat itu. Ini Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat halaman 528 cetakan pertama ya. Tidak hadir saat itu hingga engkau mengetahuinya dan menceritakannya kepada manusia. Akan tetapi Allah yang mengabarkan kepadamu tentang kisah tersebut. Mustahil seorang yang tidak hadir di majelis di dalam kisah itu bisa menceritakan dengan cerita yang detail. Tetapi itu adalah merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة. Ini maksud terbesar dari adanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an, itu bahwasanya ia menjadi pelajaran bagi manusia. وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. Dan pelajaran yang paling agung adalah berdalil dengan kisah-kisah tersebut tentang tauhid, kerasulan, hari kebangkitan, dan dari pokok-pokok agama yang lain. Kemudian Allah penulis berkata, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah membicarakan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra Al-Masih, putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah." Penulis berkata, "Ai lahul wajahah wal jahal 'adzim fid dunya wal akhirah inda khalq." Maksudnya ia mempunyai kedudukan dan posisi yang agung di dunia dan akhirat di antara para makhluk. "Wa ma'a dzalik fahuwa 'indallahi minal muqarrabin." Di samping itu, dia termasuk di antara makhluk Allah yang paling dekat kepadanya. "Alladzina hum aqrabul khalaiq ila Allah wa 'alamhum darajah." Yang mana di samping itu dia termasuk di antara makhluk Allah yang paling dekat dengannya dan paling tinggi derajatnya. Nabi Isa bin Maryam mempunyai gelar seperti ini. Wajihan fid dunya wal akhirah, dan termasuk orang-orang yang dekat. Orang-orang yang mempunyai kedudukan di dunia dan di akhirat. Dan juga orang-orang yang dekat. Kemudian penulis mengatakan, "Wahadhihi bisharatun la yushbihuha syai'un minal bisharat." Ini merupakan kabar gembira yang tidak dapat disamakan dengan kabar gembira-kabar gembira yang lain. "Wa min tamami hadhil bisharah," dan di antara kesempurnaan dari kabar gembira itu adalah, "annahu yukallimun nasa fil mahdi," bahwa dia berbicara dengan manusia dalam buayan. "Fayakunu taklimuhu ayah min ayatillah wa rahmah minhu bi amrihi bi ummihi wa bil khalq." Sehingga kemampuan berbicara saat dalam buayan itu merupakan tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan rahmat dari Allah kepada ibunya. Apa maksudnya rahmat dari Allah kepada ibunya? Agar ibunya membawa anak yang tidak ada bapaknya tidak dilecehkan, karena anaknya ternyata mempunyai mukjizat. Ini yang dimaksud oleh penulis sebagai rahmat dari Allah untuk ibunya. Karena ibunya, agar tidak disangka perempuan kotor, zina, maka dibuatlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sang anak mempunyai mukjizat. Sang anak mempunyai mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah apa? Mukjizatnya yaitu bisa berbicara di dalam buayan. Jadi semuanya sudah diatur, Pak. Tinggal kita menjalaninya sabar atau tidak. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam tidak mempunyai anak takut dikatakan pezina. Ya. Kita memilih sunnah takut dikatakan macam-macam. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat situasi atau menakdirkan sesuatu yang seseorang akhirnya terselamatkan dengan sunnahnya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih bersabar kepada Allah. Makanya salah satu buah manis beriman kepada takdir adalah membuat orang lebih sabar. Karena dia tahu semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meremehkan orang yang ingin taat kepadanya. Itu pasti. Tidak akan mungkin Allah menghinakan orang yang ingin taat kepadanya. Dan ini bekal untuk orang-orang tetap teguh dan istiqamah di dalam keimanan. megang sunnah, meninggalkan yang haram, maka masukkan dalam hati, Allah tidak akan pernah menghinakan hamba yang ingin taat kepadanya. Saat itu dia kokoh, saat itu dia sabar, saat itu dia teguh dengan keimanannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Fayakunu taklimuhu ayah min ayatillah wa rahmatun minhu bi ummihi wa bil khalq. Maka kemampuan berbicara saat dalam buaian itu merupakan tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan rahmat darinya, yaitu dari Allah, kepada ibunya dan kepada manusia seluruhnya. Akhirnya manusia mengetahui, oh ini orang bukan sembarangan. Akhirnya manusia mengetahui, ini manusia bukan sembarangan. وَكَذَلِكَ يُكَلِّمُهُمْ كَهْلًا أَيْ فِي حَالِ كُهُولَتِهِ. Demikian juga ia berbicara dengan mereka ketika sudah dewasa. وَهَذَا تَكْلِيمُ النُّبُوَّةِ وَالْدَعْوَةِ وَالْإِرْشَادِ. Demikian, yaitu pada saat ia telah besar, ini merupakan ungkapan kenabian, dakwah, dan bimbingan. Ungkapan kenabian, dakwah, dan bimbingan. Fakalamuhu fil mahdi fihi ayat. Maka berbicara beliau saat dalam buaian merupakan tanda-tanda kebesaran. Wabarahin ala sidqihi wa nubuwatihi. Dan keterangan yang jelas atas kebenarannya dan kenabiannya. Wa bara'atu ummihi mimma yadhunnu biha min adh-dhununi sayyi'ah. Dan terbebasnya ibunya dari segala sangkaan buruk yang ditudingkan kepadanya. Lihat seperti yang saya katakan tadi. Ya, maksud rahmat bagi ibunya, kalau sang bayi berbicara berarti ini bukan bayi sembarangan. Maka akhirnya ibunya terbebaskan dari tuduhan macam-macam. Wa kalamuhu fi kuhulatihi fihi naf'uhu al-'azhim lil khalq wa qawnuhu wasitatun bainahum wa baina rabbihim fi wahyihi wa tablighi dinihi wa syar'ihi. Dan pembicaraannya setelah dewasa mengandung manfaat yang besar bagi manusia, dan bahwa ia adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal wahyunya dan penyampaiannya agama dan syariatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, fahuwa minas salihin. Di samping itu juga ia termasuk orang yang saleh. Alladzi aslahallahu qulubahum bi ma'rifatihi wa hubbihi. Orang-orang yang hati mereka diberikan kesalehan oleh Allah dengan mengenal dan mencintainya. Wa alsinatuhum bisana'i alaih. Dan lisan mereka diberikan kesalehan dengan pujian atasnya. Wa dzakarahu wa jawarihahum bi ta'atihi wa khidmatihi. Dan wa dzikrihi. Afwan, bukan wa dzakarahu. Wa dzikrihi wa jawarihihim bi ta'atihi wa khidmatihi. Dan zikir kepadanya dan tubuh mereka diberikan kesalehan dengan ketaatan kepadanya dan melayaninya. Ini menunjukkan bahwa Isa bin Maryam juga termasuk hamba Allah yang saleh, ahli ibadah dan juga saleh kepada hubungan sosial sesama manusia. Kemudian Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Penulis mengatakan, wa hadha huwa minal umuril mustaghrabah. Dan inilah dari perkara yang aneh. Ini merupakan perkara yang aneh. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Maka Allah berfirman, dan dengan perantara Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Liya'lamal ibad annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu la mumani'a li iradatihi. untuk memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada penghalang bagi kehendaknya. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun wa yu'allimuhul kitab. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi sudah kita jelaskan itu. Yang menjadi kalimat Allah apa? Kunnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan, kata maka jadilah. Maka jadilah. Yaitu tidak menunggu. Tidak ada kata tunggu, langsung jadi. Ya, langsung jadi. Dan kemudian penulis mengatakan wa yu'allimuhul kitaba. Ai jinsul kutub as-sabiqah wal hikam bainan nas wa yu'tihi an-nubuwah wa yaj'aluh. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, yaitu kitab-kitab terdahulu pada umumnya yang memutuskan hukum di antara manusia. Maksudnya kitab-kitab terdahulu seperti kitab-kitab suci sebelumnya, jenis kitab-kitab suci sebelumnya, seperti jenis kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab terdahulu pada umumnya memutuskan hukum-hukum di antara manusia. Dan Allah memberikan kepadanya kenabian, lalu Allah menjadikannya rasul, wa rasulan ila bani Israil, sebagai rasul kepada bani Israil. Wa yu'ayyiduhu bil ayatil bayyinat wal adillah al qahirah, yang artinya Allah mengukuhkannya dengan ayat-ayat yang jelas serta dalil-dalil yang tegas, di mana Allah berfirman, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Rabb kalian. Tadullukum anni Rasulullahi haqqa. Yang menjelaskan kepada kalian bahwa aku adalah benar-benar seorang Rasul Allah. Benar-benar seorang Rasul Allah. Kemudian apa yang terjadi? Penulis kemudian mengatakan, anna akhluqu lakum, anni akhluqu lakum min at-tin kahayati at-tayr bi idzni asalangi kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubrihu al-akmaha wa huwa mabhusul ainain alladhi faqada basarahu wa ainah. Bahwa aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung, maksudnya dari tanah berbentuk burung, maksudnya tanah liat dibuat seperti burung, kemudian ditiup jadilah burung dia. Subhanallah, ini luar biasa ya. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Ya. Wa ubrihul akmah. Orang yang buta tuna netra dari sejak lahir. Tentunya orang yang tuna netra dari sejak lahir ini susah diobati. Kalau buta setelah lahir, maksudnya setelah beberapa tahun, maka pada saat itu mungkin agak mudah diobati. Tetapi ini buta, ya, dari sejak lahir. Wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadkhiluna fi buyutikum inna fi dhalik al-madhkur la ayatin in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Yang kedua, matanya cacat hingga hilang pandangannya atau buta. Dan orang-orang yang berpenyakit al-abras. Al-abras itu adalah penyakit kulit. Di sini diterjemahkan sopak. Saya juga baru dengar itu apa sopak. Ada yang tahu? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia coba. Sopak adalah penyakit kulit berupa belang-belang putih di tangan atau kaki. Ya, betul itu berarti. Sopak berarti penyakit kulit berupa belang-belang tangan di tangan atau kaki. Belang-belang putih di tangan atau kaki. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Maksudnya sampai apa yang di dalam rumah tahu. Dan apa yang disimpan pun tahu. Ini seakan-akan Nabi Isa mengetahui akan hal gaib. Ya. Sesungguhnya pada demikian itu hal-hal, yakni hal-hal yang telah disebutkan, ada suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian. Jika kalian sungguh-sungguh beriman, dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumnya. Ini beberapa keistimewaan Nabi Isa yang memang akhirnya membuat beliau sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihissalam salah satu nabi dari nabi ulul azmi atau rasul dari rasul ulul azmi. Kemudian kita lanjutkan. فَأَيَّدَهُ اللَّهُ بِجِنْسَيْنِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ. Nah ini penting nih. Ini penelitian Syekh. Beliau mengatakan, Allah mengukuhkan beliau dengan dua bentuk. Dua bentuk ayat dan bukti yang nyata. Yaitu hal-hal di luar kebiasaan manusia. Yang tidak mungkin dilakukan oleh selain Nabi untuk menghadirkannya. La yumkinu li ghairil anbiya wal ityanu biha, al ityanu biha. War risalah wad da'wah wad din alladhi ja'a bih. Ini merupakan dalil yang paling besar atas kebenaran orang yang benar. Allah mengukuhkan beliau dengan dua bentuk ayat dan bukti nyata, yaitu hal-hal di luar kebiasaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang selain Nabi untuk menghadirkannya. Dan juga kerasulan dan dakwah serta agama yang dibawanya oleh, yang dibawa olehnya, yang mana ajaran itu adalah agama Taurat. Agama Nabi-Nabi sebelumnya. Agama Nabi-Nabi sebelumnya. وَهَذَا أَكْبَرُ الْأَدِلَّةِ عَلَى صِدْقِ الصَّادِقِينَ. Ini merupakan dalil yang paling besar atas kebenaran orang-orang yang benar. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ لَخَالَفَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَلَنَاقَضَهُمْ فِي أُصُولِهِمْ وَفُرُوعِهِمْ. Karena seandainya ia di antara orang-orang yang dusta, niscaya pasti ia akan menyalahi apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Dan akan menyimpang dari mereka dalam masalah-masalah akidah dan hukum-hukum mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini penelitian Syekh bahwa Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah dan mukjizatnya punya dua. Mukjizat yang pertama yaitu hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Mukjizat yang kedua yaitu bahwa Nabi Isa membenarkan kitab Taurat. Ini mukjizat Nabi Isa membenarkan kitab Taurat. Apa yang ada dalam Taurat dibenarkan oleh Nabi Isa. Dan tidak akan ada yang bisa seperti itu kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian penulis mengatakan, fa'ulima bidzalika annahu rasulullah wa anna ma jaa bihi haqqun la raiba fihi. Dengan demikian diketahuilah bahwa beliau adalah Rasulullah dan bahwa apa yang dibawa oleh beliau adalah benar, yakni tidak ada keraguan padanya. Kemudian wa aidan faqauluhu wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah kalian haramkan untuk kalian. Ini salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya adalah wali ukhaffifa ankum ba'dhal asar wal aghlal. Yani agar saya meringankan dari kalian beberapa beban dan tanggung jawab. Asalnya diharamkan jadi halal, asalnya tata caranya begini jadi begini, ya. Kemudian sebutkan fattaqullaha wati'un. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Karena itu tak bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Wa hadha ma yad'u ilaihi jami'ur rusul, ibadatallahi wahdah la syarika lahu wa ta'atuhum. Wa hadha huwa sirat al-mustaqim. Alladhi salak, man salakahu awsalahu ila jannatin na'im. Ini adalah ajaran yang diserukan oleh seluruh rasul, yakni beribadah hanya kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan taat kepadanya, dan inilah jalan yang lurus, di mana orang yang menempuhnya akan menghantarkannya kepada surga yang penuh dengan nikmat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini selalu ulama-ulama menekankan tentang perkara tauhid, dan bisa dipastikan bahwa dakwah salaf sangat erat kaitannya dengan dakwah tauhid, ya. Karena dakwah tauhid itulah jalan yang lurus, yang menjalaninya maka dia akan sampai kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sampai sini dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir surat Ali Imran dari mulai ayat 35 sampai 55. Baik. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.